Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, jika range antara gaji tertinggi dan terendah dalam satu perusahaan terlalu lebar, maka besaran nilai inflasi yang menjadi salah satu indikator penentuan upah minimum justru akan membuat kesenjangan antara gaji buruh dan gaji direksinya jadi makin menganga lebar. Menurut Hermawan, kondisi ini yang seharusnya dikritisi oleh para buruh, serta bukan besaran nilai UMP-nya. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak jelaskan koneksitas antara besaran inflasi dan range gaji tertinggi serta terendah dalam satu perusahaan? Kalau ukurannya adalah persentase inflasi, kualitas hidup yang di bawah itu tidak naik sama dengan nilai inflasi. Anggaplah rata-ratanya setahun 10%. Tahun berikutnya lagi, sebetulnya kualitas hidup buruhnya itu nggak meningkat. Sementara CEO, direksi, dan bos-bosnya itu, katakanlah dia gajinya paling tinggi itu 150 juta. 150 juta. Kalau dia naik 10%, kan hanya 15 juta, jadi 165 juta. Nah, dengan tambahan 15 juta sebulan, meskipun itu hanya menutupi inflasi saja, udah kualitas hidupnya udah nambah lagi gitu. Nggak bisa diukur dengan tambahan 15 juta aja, bisa nambah 2-3 orang level menengah, staff level menengah itu. Jadi, sistem penentuan upah di negara ini memang harus direvisi ya, Pak Her? Iya. Ya, mirip-mirip PNS lah gitu, kan? Yang paling miskin, yang paling rendah sama yang paling tinggi nggak jauh-jauh amat gitu. Terus, malas rajin gajinya sama gitu. Kalau begitu apa tidak jadi masalah baru Pak Her? Waktu saya begini, ada hal-hal positif dari sistem remunerasi di PNS itu dalam hal jarak kesenjangan yang di bawah dengan yang di atas itu nggak lebar gitu lah. Gaji golongan 4 itu kalau normal kan hanya 1,6 ya sekitar 3,7-3,8 itu udah tunjangan atau 3,5 lah bersitu. Nah gaji minimum golongan 1A kan dengan UMR, kalau dia dengan UMR ya 1,2-1,3 berarti hanya 3 kali lipat antara yang paling bawah golongan 1 dengan golongan 4A gitu kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.